Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa barakatu illa billah ma ba'd. Qul qayyim rahimahullahu ta'ala wa mahdithu Ibn Abbas radhiyallahu anhu inni la'arifu nadha'ira allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna suratain, ya, yang terakhir kita baca adalah ucap Ibnu Qayyim bahwasanya kata beliau ada pun membaca dua surat dalam satu rakaat, membaca dua surat dalam satu rakaat tidak dilakukan beliau dalam surat, beliau melakukan dalam surat nafilah. Dalam salat sunnah, adapun dalam salat wajib, falam yukhfad anhu. Itu terakhir. Adapun hadis Ibn Mas'ud, aku tahu an-nadha'ir alati kana Rasulullah SAW yukhdinu bainahunna, bila Rasulullah SAW menggandingkan keduanya, as-suratain, yang dalam salatnya beliau menggandeng dua surat. Firaq dalam satu rakaat. Ar-Rahman wal-Najm firaqah. Pernah beliau menggandengkan Ar-Rahman dan Najm dalam satu rakaat. Waqtarabat yani al-Qamar wal-Haqah firaqah dalam satu rakaat. Wat-Tur wa-Dhariyat firaqah dalam satu rakaat. Wa-Idha waqa'at Jira waqi'ah wa nun al-kalam fi raka'ah. Al-hadith tidak ada hadithnya, disebutkan sanadnya hasan. Ar-Raja Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, disebutkan sanadnya di sini hasan. Dan Bukhari rahimahullah, Bukhari Muslim meriwayatkannya semisal dengan lafaz laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallam yaqdinu bainahunna. Aku tahu nadha'ir ini surat-surat yang beliau sering banding menggandingkan surat-surat tersebut. Pada kalau isrina surat min al-mufassal, beliau pun menyebutkan 20 surat dari mufassal dan suratain min al-hamim fi kulli rak'atin. Ini apa yang disampaikan oleh Ibn Mas'ud adalah hikayatu fi'lin, adalah cerita hikayat tentang perbuatan. Lam yu'ayyin mahallahu, dan Ibn Mas'ud tidak menentukan menyebutkan pasti tempatnya. Hal kana fil fard aw bi nafil, apakah ini tidak beliau gandengkan ketika salat fardu atau salat sunnah? Bahwa muhtamil. Dan yang saya nukil kemarin dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya bahasanya apa yang dilakukan dalam salat sunnah boleh dilakukan juga dalam salat wajib, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau amal qiraatu surah wahidah fi raka'ataini ma'an, ada pun membaca satu surat di dua rakaat. Faqalla ma kana yafalu, jarang beliau melakukannya, membaca surat yang sama di dua rakaat. Wa qad dzakara Abu Dawud an rajulin min Juhayna anna sami'a Rasulullah sallam yaqra'u fi subhi, membaca dalam salat subuh idza zujilat bi raka'ataini kitaihima, dan dua rakaat dua-duanya. Qala fal adri Anas ya Rasulullah SAW am qara'a dhalika amdad. Kalau tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa atau beliau membaca dengan sengaja. Zalzalah di dua rakaat. Qala faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu ar-rak'ata al-ula 'ala thaniyah min salati subhi wa min kulli salatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, baik itu dari di salat subuh juga dari salat-salat yang lainnya. Rubbama kan yutiluha hatta lasma'a waq'a qadamin. Beliau kadang memanjangkan rakaat pertama hingga tidak mendengar lagi suara langkah kaki. Dipanjangkan sampai tidak terdengar lagi yang melangkah suara kaki. Wa kan yutilu salatu subhi akthar min salat salawat, dan beliau memanjangkan salat subuh lebih daripada salat-salat lainnya. Hadza li'anna Qur'an al-fajri mashhudud. Ini karena bacaan di salat subuh itu dipersaksikan. Yashhadu Allah ta'ala malaikatu saksikan Allah dan malaikatnya. Wa qila menyatakan yashhadu malaikatu lail wan nahar. Dihadir malaikat malam dan siang. Yang akan bergantian. Wal qawlani mabniyani 'ala anna nuzul al-ilahi. Dua pendapat ini dasari apakah turunnya Allah Subhanahu wa taala hal yadumu idan kira salat subuh, apakah sampai terus sampai selesai salat subuh atau ilatul fajri atau sampai tabit fajar shadiq. Wa warada hadza fi hadza wa hadza. Wa aidan fa innaha lama naqasa 'adad raqatiha, karena subuh itu sedikit berkurang jumlah rakaatnya, cuma 2 rakaat. Ju'ila tatwiruha 'iwadan amma naqasathu min al-'adad. Dijadikan panjangnya bacaan itu sebagai ganti berkurangnya rakaat. Walaupun 2 rakaat, bacaannya panjang. Sebagai ganti dari 'adad raqat. Yang ketiga, wa'idan fa'inah takun akibat naum. Karena saat subuh itu ada istilah tidur. Wa'nas mustarihun, sehingga orang-orang tenang karena selesai bersetelah tidur. Wa'idan fa'innaum lam ya'khudu ba'da ma'ba'du fisik balil ma'ash masubi nuzul. Yang berikutnya juga karena waktu subuh itu orang-orang belum mulai untuk bersiap-siap dengan maisyahnya dan sebab-sebab dunia. Kebanyakan mereka masih di rumah. Kebanyakan mereka masih belum memulai aktivitas untuk maisyah dan sebab-sebab dunia. Wa aidan fa innaha takunu qad fi waqtin tawatta fi as-sam'u wal lisan wal qalbu. Karena waktu subuh itu waktu yang saling bersepakat padanya antara pendengaran lisan dan kalbu. Apa yang dibaca oleh lisan bisa terdengar dan juga bisa dihayati oleh kalbu. Liparogihi, karena masih kosong, tidak ada aktivitas, lain. Wadami tamakunil istiqal fihi, tidak mungkinnya istiqal sibuk di waktu tersebut. Sehingga payahamul Qur'ana wa tadabbaruh, dia pun bisa di waktu subuh itu berupaya memahami Qur'an dan tadabbur Qur'an. Wa aidan fainaha asasul amal wa awaluhu. Salat subuh itu adalah dasar amal di hari itu. Awal amal di hari itu, salat subuh. Asal amal di satu hari adalah ketika salat subuh. Wa utiyat fadlan mila ihtimam biya bitatwiriha, sehingga diberilah salat subuh itu keutamaan untuk dipentingkan dan dipanjangkan bacaannya. Lahadi asrar innama ya'rifuha man lahu iltifatun ila asrar syariah wa maqasidiha. Rahasia-rahasia seperti ini yang boleh sebutkan tadi apa? Ada lima. Lima rahasia, lima hikmah. Kenapa salat subuh itu dipanjangkan? Ada yang menyatakan karena disaksikan pada Allah dan malaikatnya. Tapi ini ada hilafnya terkait dengan apakah Allah itu turun sampai waktu subuh atau sampai selesai salat subuh. Yang kedua karena berkurang jumlah rakaatnya maka diganti dengan panjang bacaan. Yang ketiga karena salat subuh itu baru selesai tidur orang-orang baru bangun maka dia mereka dalam keadaan tenang, roha. Yang berikutnya di waktu subuh mereka biasanya belum memulai aktivitas untuk mencari ma'isyah dan sebesar dunia. Berikutnya waktu subuh itu waktu yang bercocokan antara lisan, pendengaran dan kalbu. Yang keenam, karena salat subuh itu adalah asasul amal, dasarnya satu amalan, awaluhu dan awal satu amalan itu adalah salat subuh. Pengutiat fadlan min ihtimam, maka dia diberi keutamaan dengan ihtimam pihak, dipentingkan dan watatwidiha dipanjangkan bacaannya. Inilah rahasia-rahasia asrar yang ya'rifu, inama ya'rifu yang hanya akan diketahui oleh orang-orang yang punya perhatian kepada asrar syariah. Menoleh, memperhatikan asrar syariah, rahasia syariah, waqam maksud dan tujuannya, wahikamiha, wallahu al-musta'an. Qala faslun, falamma sukaukan salallahu salam idha faraqa minal kira'ah, jika telah selesai dari membaca surat. Sakata biqadri ma yataraddu ilaihi nafasuhu. Selesai baca surat, beliau pun berhenti sejenak yang kira-kira bisa menarik nafas. Ya. Baru kemudian summa rafa ra'sahu kama taqaddam. Rafa yadayhi kama taqaddam, dan angkat dua tangannya wa kabbara raki'an. Jadi selesai baca surat tidak langsung ruku. Ya. Tetapi diam sejenak kemudian baru ruku. Wamaddahu wa wada kaffayhi lakbatayhi, beliau pun meletakkan dua telapak tangannya di dua lututnya. Qal qabidhi alaihi, seperti yang sedang menggenggam dua lututnya. Wa tara yadayhi panahuma an jambayhi, yang menjauhkan dari dua iganya. Apa satallah wa maddahu, ya, beliau membentangkan apa namanya punggungnya sampai rata. Wa atadala walam yamsib ra'sahu walam yahfidhuhu, tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya. Boleh jadi bahkan menjadikan kepalanya itu hiyal zahri, sejajar dengan punggungnya. Mu'ajilan lahu, ya, lurus sejajar dengan punggungnya. Wakan yaqulu, dan membaca subhana rabbiyal azim wa taratan yaqulu ma dzalik wa mutasiran alaih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kadang ditambah ini, kadang mencukupkan ini. Taratan yaqulu ma dzalik, jadi subhanakallahumma bihamdika allahumma firli, kadang hanya mencukupkan dengan ini, hanya mencukupkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Wakan rukuhul mu'tad, dan ruku beliau yang biasa adalah mikdar asri tasbihat, kira-kira 10 kali tasbih. Kira-kira 10 kali tasbih. Wa sujudu kadzalik, dan sujud pun demikian, kira-kira membaca 10 kali tasbih. Qala qobah hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ramaktu sholata khalfan Nabi sallallahu, aku perhatikan salat di belakang Nabi sallallahu, fakana qiyamuhu faruku'uhu fatidaru fasujudatuhu, aku dapati berdirinya beliau, rukunya beliau, itidalnya beliau, dan sujud beliau. Pada satu mabir sejadatain, dan duduknya di atas sujud beliau, qariban minas sawah, hampir sama. Fahada qad fahima minhu ba'duhum, hadis ini sebagian memahami anu kana yarkamu biqadri qiyami, ada memahami beliau ruku selama berdirinya. Wa yasjudu biqadrihi, dia pahami hadis ini sujud seperti lama berdirinya. Wa yatadu kadzalik, i'tidal sama dengan berdirinya. Itu dia pahami ketika memahami ucapan para bin Asyik. Pakana qiyamuhu faruku'uhu fa'tidaluhu wasajdatuhu wajasatuhu wa nasajdatain qadibun sawa. Dia kira sama semua. Qatmul qayyim wa bihadal fahmi syai', dalam pemahaman seperti ini ada sesuatu yang dikeliru. Lianu sallallahu alaihi wasallam kan yaqra'u bis subhi bi mi'ah ayah au nahiyah. Rasulullah SAW membaca dalam subuh itu 100 ayat. Terus misalnya. Wa qad qaddama annahu qara fil maghrib bi al-araf wa tur wa mursalat. Dan beliau juga membaca kadang dalam maghrib, araf, tur, mursalat. Wa ma'lumun anna ruku'ahu wa sujudahu, ya. Dan ma'lum ruku' dan sujud beliau itu lam yakun qadra hadhihi al-qira'ah. Tidaklah selama bacaan tersebut. Rukunya beliau tidak selama baca 100 ayat. Rukunya beliau tidak selama baca Al-A'raf. Tidak. Wa yadullu alaihi hadis Anas. Yang menunjukkan salahnya pemahaman orang ini adalah hadis Anas. Ada di rawahu Sunan. Anhu qala ma salaitu wara ahadin ba'da Rasulullah sallam. Aku tidak pernah salat di belakang seseorang setelah Rasulullah sallam. Asbah salatan bi Rasulillah, yang paling mirip salat dengan Rasulullah sallam illa hadal fata. Jadi dengan pemuda, di bawah, di belakang pemuda ini, yakni Umar bin Al-Ajiz. Qala fahazarna yurku'uhi as-tasbihat. Kami pun mengira-ngira. Iya, ruku beliau itu kira-kira 10 kali tasbih. Habis sujud dan dalam sujudnya as-salat tasbihat 10 kali tasbih. Hada maqaul Anas anakan ya ummuhum bisafat. Iya. Ini bersama dengan yang dipahami bersama dengan ucapan Anas, wa Rasulullah SAW pernah mengimami dengan as-Saffat. Padahal dikatakan Umar bin Abdul Aziz itu paling mirip syarat dengan Rasulullah. Kira-kira rukun sujudnya 10 kali tasbih. Berarti tidak sama antara bacaan dengan ruku. Terus bagaimana pemahamannya? Kata beliau, pemuradul bara Allahu a'lam, maksud Bara bin Azib, iya, fakana qiyamuhu faruku'uhu fa'tidaluhu fasajdatuhu dan seterusnya qaribun min as-sawa, itu adalah anna salatahu sallallahu kana mu'tadilah, salat yang mu'tadilah, yang sedang. Bahkan idza atala al-qiyam atala ruku' wa sujud, kalau beliau panjangkan bacaan juga beliau panjangkan ruku dan sujudnya. Tidak bacaan panjang tapi ruku sujud rukunya cepat. Tidak. Wa idza khaffa al-qiyam, jika beliau meringankan bacaan ketika berdiri juga khaffa ruku wa sujud. Ya, tidak ketika bacaan pendek kemudian rukunya lama sekali. Wa taratan yaj'alu ruku wa sujud bi qadri qiyam, dan kadang menjadikan ruku dan sujud selama berdiri, tentunya kalau bacanya tidak begitu panjang. Walakin kana fa'lu dzalika ahyanan, tapi itu pun ruku sama dengan bacaan itu lamanya kadang-kadang dilakukannya. Fi sholatil laili wa hadhihi sholat malam saja. Wa fa'alahu aidan qariban min dzalika, beliau lakukan juga hampir sama dengan itu ketika fi salatul kusuf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah, wa hadiyul ghalib sallallahu alaihi wasallam, ta'dilus shalah wa tanasubuha. Iya, ta'dilus shalah wa tanasubuha ini menyesuaikan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Kalau imamnya, kalau bacaannya panjang, berdiri baca surat panjang, maka ruku dan sujudnya juga diperlama, walaupun tidak sama lamanya. Kalau bacaannya pendek maka sejurusnya pribadi pendekan. Demikian Allah Alam. Assalamualaikum.